Di kehendak. Berarti Allah memiliki kehendak. Dalil yang lain, walau syaa'allahu ma fa'alu, walau syaa'allahu ma qatatalu, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menginginkan, menghendaki, maka niscaya mereka tidak akan saling membunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah yurid, apa yang Allah inginkan. Berarti dua sifat, masyiah dan irodah. Kalau terjemahannya sama-sama kehendak, keinginan, kehendak. Tetapi apa bedanya antara irodah dan masyiah? Sebab di sini Allah bedakan. Masya Allah, masyiah artinya kehendak, keinginan. Ya, ini yang sering kita sebut. Masya Allah, masya Allah. Artinya apa yang Allah kehendaki. Ya, berarti masyiah artinya kehendak. Terus iradah, di sini dikatakan ya, Allah yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Allah yurid, apa yang Allah inginkan. Berarti keinginan. Keinginan, kehendak, sama. Kalau bahasa kita, iya kan, kehendak dan keinginan, iradah dan masyiah. Tetapi di dalam syariat dibedakan. Apa perbedaannya masyiah dan irodah? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Syekh jelaskan irodah terbagi dua, keinginan Allah terbagi dua. Ada keinginan Allah yang namanya irodah kauniyah, yang kauni artinya irodah Allah, keinginan Allah yang pasti terjadi, jelek atau baik, buruk atau baik. Selama dia terjadi, maka ini namanya irodah kauniyah. Nah, irodah yang kauniyah ini yang terjadi, itulah dia masyiah. Itulah masyiah. Paham ya? Ada irodah yang kedua, keinginan yang kedua, yaitu keinginan Allah yang syar'i. Apa ini? Keinginan Allah yang belum tentu terjadi. Tapi dia keinginan Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Allah ingin kalau kita sholat, Allah ingin kalau kita berpuasa, Allah ingin kalau kita mendapatkan hidayah, Allah ingin kalau kita mendapatkan petunjuk, Allah ingin ya, kalau kita beriman. Ini keinginan Allah namanya irodah. Tetapi ada yang terjadi, yang tidak. Iya kan? Allah ingin Fir'aun beriman, tapi tidak terjadi. Fir'aun kafir. Allah ingin kalau Abu Lahab beriman, tapi tidak terjadi. Abu Lahab kafir. Allah ingin Abu Thalib pamannya Nabi beriman, tidak beriman, berarti tidak terjadi. Keinginan ini namanya keinginan syar'iyah, sebab dia hal-hal yang Allah cintai dia. Tapi bisa terjadi, bisa tidak. Paham? Bisa terjadi, bisa tidak. Berarti kalau kita simpulkan kedua iroda ini, kauniyah dan syar'iyah, bisa bertemu, menyatu dalam satu. Apa itu? Hal-hal yang Allah cintai dan hal-hal yang Allah cintai dan terjadi. Kalau terjadi berarti kauniyah, kalau Allah cintai berarti syariah. Ketika terjadi hal-hal yang Allah cintai, berarti irodah kauniyah dan syariah bertemu. Seperti tadi kita sholat maghrib, sudah terjadi, berarti kauniyah. Allah cintai, iya Allah cintai, berarti irodah syariah. Bisa? Salat Isya sebentar, iroda apa itu? Hah? Iroda apa itu? Syariah. Kauniyah? Kauniyah? Belum. Kenapa? Tidak terjadi. Belum terjadi. Hanya kita katakan Allah ingin kalau kita salat Isya sebentar, Allah perintahkan. Ya. Itu namanya iroda syariah. Ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Salat sebentar, talim ada yang ya, kita salati ya, meninggal. Ya, belum tahu. Nah, makanya ayatnya ini kisah, walau syaa'al walaula idkhalta jannata qulta masyaallah. Ini ayat tentang dua orang yang Allah berikan kebun. Satu beriman, satu tidak. Dua-duanya ada kebunnya. Tapi yang beriman masuk, ya, dia tidak bangga. Dia paham bahwa ini nikmat Allah. Yang satu kufur nikmat. Makanya diingatkan, walaula idkhalta jannata qulta masyaallah. Kalau kamu masuk kebunmu tadi, kau senangnya kau katakan masyaallah. Nah. Itu kehendak Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini membedakan dua kait, dua irada ini sangat penting. Irada kauniyah, irada syar'iyah. Ya. Sekarang itu yang kebaikan terjadi. Sekarang kalau ada kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa yang terjadi, kita katakan apakah ini irada Allah? Apakah Allah inginkan itu? Jawabannya apa? Hah? Iya. Sebab takdir Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang keluar dari di langit dan di bumi, seluruh apapun yang kejadian apapun, tidak ada yang keluar dari iradahnya Allah. Seluruh itu kehendak Allah. Iradahnya Allah, keinginannya Allah. Nah, tinggal dilihat. Kalau itu keburukan, kemaksiatan, dosa, maka kita katakan itu iradah Allah yang kauni, bukan syar'i. Sebab Allah tidak suka kekufuran, Allah tidak suka kemaksiatan. Allah mengatakan wala yardo li'ibarihil kufur, kata Allah. Allah tidak senang, Allah tidak cinta, Allah tidak ridho kekufuran untuk hambanya. Allah senang untuk semua beriman, tapi ya, demikianlah manusia, ada yang mau, ada yang tidak. Iya. Jelas ya? Baik. Berarti kalau ada kemaksiatan yang telah terjadi, maka kita katakan itu iradah, keinginan Allah. Iya, takdir Allah juga, tapi takdir Allah yang kauni, yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Saya yang terjadi kemaksiatan misalnya, iya, yang telah terjadi dosa-dosa, maksiat, ini kita katakan iya, takdir Allah. Iya. Takdir Allah yang kauni. Takdir Allah yang kauni. Iya. Sekarang Fir'aun kafir. Iya. Abu Lahab kafir. Abu Thalib kafir. Harun kafir. Qarun kafir. Iya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua irada Allah. Iya. Tapi yang kauni. Ya, yang Allah takdirkan terjadi. Ya, ya? Ya. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tanya, Allah tidak suka kekufuran tapi Allah inginkan terjadi. Ya. Kita katakan itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kufur kepada Allah, Allah takdirkan ada yang kufur, Allah takdirkan ada yang beriman, ini hikmah Allah. Ketika Allah takdirkan ada yang kufur, ini bukan kezoliman, ini keadilan Allah. Tidak ada yang dipaksa, dia juga diberikan kehendak, diberikan pilihan. Bahkan diturunkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman. Berarti itu maha adil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemaksiatan, menginginkan kejahatan, tapi Allah tidak suka. Allah tidak ridho. Ya, beliau menyebutkan akar permasalahannya. Ya. Akar permasalahan, akar segala keburukan adalah iblis laknatullah alaihi. Iblis yang adakan. Iblis yang yang menggoda semuanya. Nah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmah, apa hikmah di balik penciptaan iblis itu. Ya. Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmah-hikmah yang sangat banyak. Hmm. Baik. Kita baca keterangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah yang sebenarnya sudah kita sebutkan, hanya ya, supaya lebih kita memahami ucapan beliau. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sudah ya, bahwa orang-orang Asy'ariyah yuthbituna iradatan wahidah qadimah ta'allaqat bil azal. Sudah kita sebutkan bahwa orang-orang Asy'ariyah ahlul bid'ah, mereka menafikan sifat iradah. Mereka mengatakan, iya, Allah memiliki iradah, Allah memiliki keinginan, kehendak, tetapi hanya ada dalam diri Allah. Ini sama saja hakikatnya, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Hanya ada pada diri Allah. Berarti keharusan ucapan mereka, seluruh takdir, seluruh kejadian, seluruh apa yang terjadi, itu bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah hanya ada pada dirinya, zatnya, qadimah, fil azal. Berarti kalau ada yang terjadi, kita katakan kehendak Allah ini. Ada lagi yang baru terjadi, kehendak Allah ini. Berarti kehendak Allah bukan hanya ada pada dirinya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu. Paham ya? Ini keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ya, makanya mereka tersesat dalam masalah takdir. Nanti kita sebutkan bantahannya. Kita sebutkan keyakinan-keyakinan mereka. Wa ammal mu'tazilah fa'ala mazhab. Ini sudah aja? Sudah juga pada pertemuan yang lalu. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sifat iradah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak berkehendak. Tidak ada. Sama keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Mirip. Baik. Kemudian kata Syekh, wa amma ahlul haq. Yang sekarang ahlu sunnah. Perhatikan. Ucapan ahlu sunnah dalam permasalahan ini. Akidah hanya ahlu sunnah. Kata beliau, wa amma ahlul haq fayakulun innal iradata ala nawan. Adapun ahlu sunnah, ahlul haq. Ini merupakan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya yang terus tegar, kokoh dan kebenaran dalam segala permasalahan. Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin al mansurah. Kata Nabi SAW, terus menerus ada pada umatku satu kelompok, mereka terus menerus berada di atas kebenaran, tertolong selalu, walaupun mereka sedikit. Walaupun mereka sedikit. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kamu ketemu saudaramu ahlu sunnah di timur dan yang lain di barat, kata Sufyan Ats-Tsauri, doakan salam kepada mereka. Ucapkan salam kepada mereka berdua. Sebab ahlu sunnah sedikit. Ahlu sunnah sedikit. Ahlul haq itu sedikit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Kata Allah, tidak banyak di antara mereka yang beriman kecuali banyak di antara mereka yang kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa yang beriman, yang berada di kebenaran sedikit. Baik, sekarang di sisi ahli sunnah kata mereka, irada ada dua. Keinginan Allah, kehendak Allah ada dua. Iradatun kauniyah turadifu al-masyi'ah. Ada namanya iradah kauniyah. Keinginan Allah yang pasti, yang pasti terjadi. Inilah kata Syekh, inilah yang sama dengan masyiah. Masyiah, kehendak Allah. Itulah yang terjadi, itulah keinginan Allah. Jadi sama iradah dan masyiah sama dalam hal ini, yaitu iradah yang Allah takdirkan terjadi. Huma tata'allaqani bi kulli ma yasha'allahu fi'lahu wa ihdathahu. Fahuwa subhanahu idza arada syai'an wa sya'ahu kana aqiba iradatihi lahu. Kama qala ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun kun fayakun. Kata Syekh, inilah kehendak Allah. Namanya iradah kauniyah. Apa ini iradah kauniyah? Kata beliau, ini berkaitan dengan hal-hal apa-apa yang seluruh Allah inginkan terjadinya dan Allah inginkan adanya kejadiannya, baik atau buruk. Selama itu terjadi, maka itu kita katakan kauniyah. Nah, tinggal dilihat apakah yang terjadi itu kebaikan. Kalau kebaikan berarti syariah juga, sebab Allah cintai. Berarti yang terjadi dan kebaikan itu dikatakan iradah kauniyah dan syariah. Kalau yang terjadi itu buruk, kemaksiatan, kekufuran, kemudian kedustaan, apa saja maksiat, dosa-dosa, maka kita katakan itu adalah iradah kauniyah, bukan syariah. Bukan syariah. Kata Syekh, idza arada syai'an, kalau Allah inginkan sesuatu, Allah inginkan adanya sesuatu itu, maka kana akiba iradatihi lahu, maka pasti terjadi, kata Syekh. Pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Sungguh perkara Allah, kalau Allah inginkan arada, perhatikan? Arada. Kalau Allah inginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Inilah iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Sebagaimana dalam hadis kata beliau, "Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun." Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan ya, tidak terjadi. Ya. Kalau Allah tidak inginkan, walaupun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengadakan sesuatu itu, kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi selama-lamanya. Ya, ya. Kebalikannya, kalau Allah takdirkan terjadi, walaupun manusia dan jin seluruhnya bersepakat untuk menghalangi sesuatu itu agar tidak terjadi, tetap ya, pasti terjadi. Wala radda li fadli, kata Allah, tidak ada bisa menolak keutamaan Allah. Kemudian yang kedua, ada namanya iradah syar'iyah. Tata'allaku bima ya'murullah bihi ibadahu bima yuhibbu wa yarda, wa hiya al-madhkurah fi mithli qawlihi ta'ala, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian iradah kedua, iradah syar'iyah namanya, yaitu keinginan Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Seperti hal-hal ketaatan. Ketaatan, ibadah. Iya. Maka ini kata-kataan iradah syar'iyah. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu berat, kesulitan. Iradah apa ini? Iradah syar'iyah. Allah cinta kalau kita itu mendapatkan kemudahan, ya. Yang tidak mampu sholat berdiri, duduk. Yang tidak mampu duduk, berbaring. Mau berwudu, tidak mampu kena air, bertayamum. Kemudahan datang. Ya. Ini iradah syar'iyah namanya. Dan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Sebab Allah inginkan manusia itu taat, tetapi ternyata ada yang kafir, ada yang bermaksiat. Berarti iradah syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, ya kan? Perbedaan itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, iradah kauniyah umum, Allah cintai atau tidak, kemaksiatan atau bukan, yang jelas terjadi, maka dia kata-kata iradah kauniyah. Iradah syar'iyah khusus pada hal-hal yang Allah cintai, tapi dia umum pada kamu bisa sebutkan iradah syariah umum pada dalam hal keumumannya bisa terjadi, bisa tidak. Jadi masing-masing ada umumnya, masing-masing ada khususnya, bisa dipahami. Iradah kauniyah umum dari sisi apa? Kemaksiatan atau bukan? Paham ya? Ketaatan atau kemaksiatan, umum dia. Tapi khusus, dia hal-hal yang pasti terjadi. Bisa? Syariah, umum dalam sisi terjadi atau tidak. Tapi khusus dalam hal yang Allah cintai saja. Yaitu ketaatan. Sekarang, satu lagi faedah. Kapan iradah syariah dan iradah kauniyah terpisah? Kita katakan bukan iradah syariah, bukan iradah kauniyah. Apa? Saya tidak dengar. Pakai mic. Bukan syariah, bukan kauniyah. Sekarang saya tanya. Gak usah tanya begitu, saya balik pertanyaannya. Kekufurannya Abu Bakar As-Siddiq, ya apa? Sebelah kanan. Gak usah disebut namanya. Hah? Belum paham. Kau ini akan terjadi. Sekarang Abu Bakar kufur tidak? Beriman Abu Bakar. Berarti irad apa itu? Syariah, apakah Allah cinta Abu Bakar kufur? Tidak, berarti apa itu? Bukan syariah, bukan kauniyah. Paham? Jangan paham-paham ditanya. Kan diabsen satu-satu ini baru disebut. Paham ya? Abu Bakar beriman. Abu Bakar tidak kufur. Pertanyaan saya tadi, kekufurannya Abu Bakar. Terjadi itu tidak? Tidak, berarti bukan kauniyah. Allah, apakah Allah cinta Abu Bakar kufur? Tidak, berarti bukan syariah. Bukan kauniyah, bukan syariah. Berarti kalau ada yang tanya, kapan terpisah dua-duanya ini, iradah syariah dan kauniyah? Jawab, kekufuran yang tidak terjadi. Kekufuran yang tidak terjadi. Kalau kekufuran yang terjadi, irada apa? Cepat, jangan lama. Hah? Kauniyah. Ketaatan terjadi, irada apa? Syariah dan kauniyah. Selesai. Bisa ya? Ya. Baik. Nah, baru enak bacanya nanti. Syekh tulisannya Syekh sudah. Apa yang disebutkan tadi itu Syekh sebutkan. Jelas apa? Terlalu rumit dengan kata-katanya. Yang jelas sudah terpahami. Kata beliau, wala talazuma bainal iradatain. Perhatikan, dan tidak saling mengharuskan dua iradah. Tidak saling mengharuskan. Maksudnya kalau ada kauniyah, apakah harus ada syariah? Tidak. Kalau ada syariah, apakah harus ada kauniyah? Tidak. Iya kan? Kalau perhatikan, kalau terjadi sesuatu itu, apakah harus yang Allah cintai? Tidak. Sekarang, kalau Allah cintai syariah, apakah harus terjadi? Tidak. Bisa jelas ya? Baik. Wala talazum bainal iradatain, dan dua iradah ini tidak saling mengharuskan. Bal qad tata'allaqu kullu minhumma bima la yata'allaqu bihil ukhra, fa bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Bahkan sebagiannya kadang berkaitan dengan sebahagiannya saja. Ya. Kaitannya umum wa khusus min wajhin. Itu tadi. Istilahnya orang Arab mengatakan umum wa khusus min wajhin, memiliki keumuman dan khususan dari satu sisi. Maksudnya apa? Iradah kauniyah ada keumumannya dan ada kekhususannya. Iradah syariah ada keumumannya dan ada kekhususannya. Masing-masing punya keumuman dan kekhususan. Dan keduanya tidak saling mengharuskan. Tidak saling mengharuskan. Ya. Di sinilah letak kesesatan orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir. Perhatikan, orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir ini ada dua golongan. Ada yang terlalu ekstrim dan ada yang terlalu menyepelekan dalam masalah takdir. Nanti sebenarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah takdir, tapi tidak mengapa kita sebutkan sebagainya di sini. Nanti pada pembahasannya kita rinci semuanya. Sekarang orang yang tersesat dalam masalah takdir ini ada dua golongan, bukan kelompok ya, ada dua ideologi pemahaman yang sesat. Kelompoknya bermacam-macam nanti. Ada pemahaman yang sesat namanya Qadariyah. Apa yang Qadariyah? Yang mereka menyandarkan semuanya kepada makhluk. Tidak ada takdir Allah di sini. Kita berbuat perbuatan kita. Jadi seluruh perbuatan kita ini bukan takdir Allah. Perbuatan kita, takdir kita. Tidak ada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut paut dengan perbuatan Allah dan keinginannya Allah, bukan. Kenapa? Kata mereka, sebab kalau kita katakan ini takdir Allah, berarti kita zalim. Kenapa? Sebab ada maksiat. Ketika kita kufur kepada Allah, ada yang kafir, berarti kita katakan takdir Allah, berarti Allah zalim. Makanya tidak mau mereka seperti itu. Makanya mereka lari dari itu. Terjatuhlah ke dalam dosa. Menolak takdir. Menolak takdir. Orang Qadariyah ini Mu'tazilah. Pemahaman Qadariyah di dalamnya kelompok Mu'tazilah. Ada yang lebih ekstrim lagi, ini ekstrimnya. Kalau ini menyepelekan, ada yang ekstrim. Apa itu? Dulu terhadap takdir. Semua takdir Allah. Dosa semuanya, perbuatan manusia takdir Allah. Makanya mereka mengatakan, jangan kau celah kami, jangan kau larang kami mencuri, bersina apa, ini takdirnya Allah. Ya, iya, di sini dirajam dulu baru katakan ini takdirnya Allah. Dicambuk karena minum khamar, sini ini takdirnya Allah juga. Ya. Jelas ya? Kenapa enggak pergi sholat, taat, puasa, zakat, haji, baru katakan ini takdirnya Allah? Kan itu bagus. Tapi melakukan kejahatan, kemaksiatan, baru katakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Dia gabungkan dua-duanya. Kita katakan takdir Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia itu takdir Allah, tetapi manusia punya kehendak. Enggak sebagaimana orang-orang Jabriyah tadi. Jabriyah ini mencabut manusia itu enggak ada kehendaknya. Kita terpaksa seperti bulu yang terbang. Mereka punya syair, alqahu fil yammi maktufan, iyyaka iyyaka an tattalla bil ma'i. Diikat di rantai tangan dan kakinya, kemudian dilempar ke lautan, kemudian dikatakan kepadanya, hati-hati jangan kamu basah. Maksudnya apa? Ini prinsip kehidupan di sisi orang-orang Jabriyah. Kita yang terpaksa. Jadi kita kufur, kita bermaksiat, enggak apa-apa. Itu takdirnya Allah. Kita ini ketanya sebagai alat saja, alat. Diibaratkan seperti ini. Ada orang yang pegang parang, tetapi dia sudah kaku. Ada orang yang pihak kedua menggerakkan tangannya untuk memotong. Nah, ini seperti itu. Kita sebagai alat, tempat, iroda itu, enggak ada. Kita cuma terpaksa melakukannya. Ya. Jelas ya, dia mencabut dari manusia, menghilangkan dari manusia kehendak. Tidak ada kehendak manusia, semua kehendak Allah. Terpaksa kita ini. Ahlus sunnah di pertengahan. Ahlus sunnah mengatakan bahwa perbuatan manusia betul takdir Allah, tetapi manusia punya kehendak. Makanya pada ayat-ayat yang sangat banyak Allah menyandarkan amalan itu kepada manusia. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum, kata Allah. Hari ini akan kami balas semua jiwa terhadap apa yang dia amalkan. Perhatikan, Allah menyandarkan amalan kepada jiwa itu, manusia sendiri. Dia beramal. Masa kita kata Allah, kamu yang memilih. Ya. Kehendak kita, kita punya kehendak memilih yang mana, yang benar, yang mana, yang ini. Tapi kenapa kita katakan perbuatan manusia takdir Allah? Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Mereka tidaklah berkehendak kecuali kehendak mereka itu kehendak Allah. Kenapa kita katakan kehendak manusia kehendak Allah? Sebab Allah memberikan mereka sebab terjadinya perbuatan itu. Ketika kita berbuat, Allah yang memberikan kita sebab munculnya perbuatan itu. Kita sholat, kita beramal, kita kerja. Perbuatan kita ada karena Allah. Allah yang memberikan kita dua sebab, yaitu iradah dan kudrah, kemauan dan kemampuan. Kalau kita mau berbuat, tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan, tidak bisa. Kita sakit, terkapar, mau ini, mau itu, tidak bisa. Ada juga orang yang mampu, sehat, tetapi tidak ada iradahnya, tidak ada kemauannya. Ada orang tidak sholat, tapi dia kuat, sebab tidak ada iradahnya. Nah, dua ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah, Allah yang memberikan dia kudrah kemampuan, dan Allah yang memberikan dia kemauan untuk beramal. Berarti amalan dia di bawah kehendak Allah. Iya kan? Nah, makanya kita katakan perbuatanmu, kita katakan takdir Allah. Tidak lepas. Ya. Jadi tidak bisa lari dari takdir. Tidak ada hujah untuk mereka berdua ini. Ya. Manusia diberikan iradah, diberikan kehendak, dan diberi pilihan. Tidak ada yang terpaksa. Inilah letak kesesatan mereka. Ternyata, kalau kita melihat kesesatan mereka, ternyata karena tidak bisa memahami, membedakan dua iroda ini tadi. Ya. Dua iroda, kauni dan syariah. Kata penulis, fal irodatul kauniyah a'ammu min wajihin ta'allukiha min wajih min jihati ta'allukiha bimala yuhibbullah wa yiratuh minal kufri wal ma'asi wa akhas min jihatil annaha la tata'alluk bimithli imanin imanil kafir wa ta'atil fasik. Kata Syekh, iroda kauniyah ini lebih umum dari sisi keterkaitannya, yaitu dari hal-hal yang Allah cintai dan al-ridoi, ya. Dan dari kekufuran. Iroda ini, kata beliau, iroda kauniyah lebih umum, yaitu terhadap apa-apa yang Allah tidak cintai, yang Allah tidak ridoi, dari kemaksiatan, kekufuran, ya. Jelas ya? Maksudnya iroda kauniyah bisa Allah cintai, bisa tidak. Yeah. Umum dia, keumumannya dari situ, dari kaitannya. Yeah. Bisa dia, umum, yeah. Bisa terjadi, bisa tidak. Yang jelas, dia bisa Allah cintai dan bisa tidak. Kalau terjadi, yeah, dan Allah cintai, maka kita katakan itu iradah kauniyah. Kata Syekh, dan wa akhassu min jihatin wal iradah syar'iyah a'ammu min jihati ta'allukiha. Dan iroda syariah lebih umum juga. Dari sisi apa? Dari sisi, iya, terjadi atau tidak. Kami tadi kita jelaskan. Iroda syariah bisa terjadi, bisa tidak. Kalau iroda kauniyah, pasti terjadi. Iya. Pasti terjadi. Tapi iroda kauniyah umum dari sisi, entah itu hal-hal yang Allah cintai atau tidak. Iya. Kalau iroda syariah, hanya khusus pada hal-hal yang Allah cintai saja. Iya. Ini saja kesimpulannya. Walhasil kesimpulannya, kata Syekh, walhasil kesimpulannya, annal iradatain qad tajtami'an ma'an fi mithli imanil mu'min wa ta'atil muti'. wa tanfaridul kauniyah fi mithli kufril kafir wa ma'siyatil asi. Kata Syekh, Syekh simpulkan. Kata beliau, kesimpulannya dua iroda ini kadang berkumpul. Kapan? Yaitu pada keimanannya orang yang iman. Keimanannya orang mukmin. Seperti keimanan Abu Bakar, keimanannya Umar, keimanan Utsman, keimanan Ali dan semuanya orang-orang yang beriman dan terjadi. Maka kita katakan iradah kauniyah dan syariah. Dan kadang tangfaridul kauniyah, kadang bersendirian kauniyah. Kapan? Yaitu pada contoh kufril kafir wa maksiatil asi, yaitu kemaksiatan, kekufuran orang yang kafir dan kemaksiatan pelaku maksiat. Itu terjadi. Ya, maka kita katakan kemaksiatan yang terjadi iradah kauniyah, bukan syariah. Bukan syariah. Wa qawluhu ta'ala walaula iddakhalta jannataka walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Al-ayah. Sekarang beliau mulai mensyarah ayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, ayat ini Allah berfirman, seandainya kamu, kalau kamu masuk ke dalam kebunmu, hadza min qawlillahi hikayatan 'anil rajulil mu'min li zamilihi al-kafir sahibil jannatain ya'idhuhu min ayyashkur ni'matallah alaihi wa yaruddaha ila masyiatillah wa yabra min hawlihi wa quwwatihi fa innahu la quwwata illa billah. Masyaallah. Kata Syekh, ayat ini adalah Allah kisahkan tentang kisah dua orang, yaitu ucapan ini adalah ucapan orang yang beriman kepada temannya yang kafir, yang di mana dua orang ini kata Syekh, yang Allah berikan kepada mereka berdua kebun. Tapi orang yang beriman ini, yaitu dia mewasiatkan, menasihatkan kepada temannya untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan nikmat itu kepada kehendak Allah. Maksudnya apa? Nikmat yang kita dapatkan, anugerah yang kita dapatkan itu adalah dari kehendak Allah. Makanya temannya ini mengingatkan, "Eh, jangan kau sombong." Iya. Kamu masuk kebunmu, bilang masya Allah. Iya. Jangan mendapatkan nikmat, ya, neke mentong, hah? Ya. Itu kayak korun itu, korun. Korun diberikan nikmat, rezeki. Ya. Sekali-kali orang sekarang belum ada yang kalahkan korun. Kata Allah, hartanya korun, la tanu obil usbati ulil kuwah. Hartanya korun tidak mampu dipikul oleh 7 orang yang kuat. Baru kuncinya itu, hah? Ketika dia keluar bawa hartanya, dia pamerkan kepada orang. Fakhoroja ala qomi fi zinati. Dia keluarkan hartanya, dia bawa, dia perlihatkan kepada orang. Ya. Qala alladhina utul, qala alladhina yuridun hayata dunya. Ya laytalana mithla ma utiya qurun. Maka dia terfitnah orang-orang yang menginginkan dunia. Dia mengatakan, duhai seandainya saya memiliki apa yang seperti korun. Dia mengatakan korun apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya diberikan nikmat itu karena ilmu saya. Ya. Dia sombong. Nah, ini temannya menasihati kepada temannya. Jangan kau seperti itu. Jangan kau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya laula iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Seandainya kalau kamu masuk ke kebun kamu, ucapkanlah masyaallah. Ini kehendak Allah. Wa yabra min haulihi wa quwwatihi. Temannya ini menasihati temannya agar temannya berlepas diri, iya, dari kekuatannya dan kemampuannya. Maksudnya tidak menyandarkan nikmat itu kepada kekuatannya dan kemampuannya. Makanya ada zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah, walau syaa'allahu ma qatalu. Perlu untuk diketahui juga bahwa orang-orang Jabriyah ini yang bersandar kepada takdir, yang selalu mengatakan ini takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah, ini akidahnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, apa mereka katakan? Walau syaa'allahu ma asyrakna. Kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak syirik. Coba ucapannya. Sebenarnya Allah tidak kehendaki, kami tidak syirik. Maksudnya apa? Karena ini kehendak Allah, sudah. takdir Allah ini. Perhatikan ini, syubhatnya orang-orang musyrikin. Ya sudah diperangi oleh Nabi, sudah. Kok bilang takdir apa yang jelas? Diperangi. Itu juga takdir Allah kamu diperangi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Diperintahkan turun perintah jihad memerangi orang-orang kafir Quraisy. Itu syubhat mereka. Baik, sekarang ayat yang kedua. Walau syaa'allahu ma qatatalu. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka mereka tidak akan saling berperang. Kata beliau, ayat ini ikhbarun amma waqa baina atba'ir rusul min ba'dihim min at-tanazu'i wat ta'adi baghyan wa bainahum wa hasada. Wa anna dhalika innama kana bi masyiatillahi azza wa jalla walau syaa'a adama husulihi ma hasal walakinna syaa'ahu wa fawaqa'a. Kata Syekh, ayat yang kedua ini menjelaskan tentang keadaan pengikut-pengikut Rasul ketika mereka berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keadaannya. Dari tanazu', pertikaian, wa ta'adi, permusuhan. Ya, karena ada yang hasad dan semisalnya. Bahwa ini terjadi karena kehendak Allah. Ya, semuanya peperangan yang terjadi, permusuhan, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menghendaki, itu tidak akan terjadi. Hanya karena kehendak Allah, takdir Allah, dan ingat, kehendak Allah selalu tepat pada tempatnya. Perbuatan Allah selalu tepat pada tempatnya, tidak ada kezaliman. Jelas ya, ini kaidah penting untuk diingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Maksudnya apa? Seluruh perbuatan Allah pas pada tempatnya, selalu benar. Ketika Allah mentakdirkan Fir'aun kafir, itu benar, keadilan Allah, hikmah Allah juga. Agar kita mengambil hikmah, oh begini siksaannya orang-orang yang menentang Rasul, oh begini siksaannya azab bagi mereka-mereka yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun bertobat, ketika tenggelam, iya, tinggal tangannya saja. Dengan mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa, saya beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Allah tidak terima tobatnya. Kita ambil pelajaran lagi. Oh, berarti taubat kalau sudah ditenggorokan tidak diterima taubatnya. Banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sangat banyak hikmahnya. Lagi pula Fir'aun tidak dipaksa untuk itu. Maksudnya tidak dipaksa untuk kafir. Dia punya kehendak, memilih. Bahkan 7 ayat diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam tidak mau beriman. Jelas ya? Padahal orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, perhatikan, kalau Allah inginkan kebaikan pada hamba, satu ayat saja. Kalau memang Allah lihat hati ini betul-betul mau menerima hidayah, bersih dia, maka satu ayat pun bermanfaat untuk dia. Saya teringat kisah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, mantan perampok, begal. Ambil hartanya orang, bunuh. Merampas. Tarik. Kalau sekarang kita begal. Tapi coba buka dalam terjemahnya. Ulama besar, Fudail bin Iyad. Kalimat-kalimatnya selalu hikmah. Bagaimana kisah tobatnya? Dia pergi mencuri. Panjat tembok. Pas panjat, mau loncat ke bawah, mau ambil hartanya orang. Ternyata orang di dalam ini membaca Al-Quran. Pas pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ayatnya, belum tibakah saatnya untuk orang-orang yang beriman untuk hatinya itu tunduk, khusyuk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang Allah peringatkan? Apa kata Fudail? Sudah tiba waktunya sekarang. Sampai waktunya. Satu ayat dengar. Dia mengatakan, sudah sampai sekarang, ya Fudail, sudah tiba saatnya. Sudah turun kembali. Belajar, belajar, belajar, belajar, jadi ulama besar. Berbeda sekarang, mantan penjahat jadi ustad. Beliau tidak, berguru. Belajar, mendalami ilmu agama. Gurunya banyak. Ada dalam riwayat-riwayat, Fudail bin Iyad, tapi jarang haditsnya. Tetapi beliau, ulama ussalaf. Ulama ussalaf. Ini kalau begini seperti ini, satu ayat cukup. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi hamba itu kebaikan, ya. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ya. Siapa yang Allah inginkan hatinya untuk menerima Islam, Allah yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, Allah berikan dia. Lihat Salman Al Farisi. Salman Al Farisi, lihat bagaimana kehidupannya dari Persia, sekarang Iran. Ya. Mencari Rasulullah SAW, mendengarkan zaman kenabian. Ya. Disebutkan oleh uskupnya itu bahwa ada nabi yang terutus. Ciri-cirinya, kotanya, banyak pohon kurmanya, namanya Madinah. Cari dia, sudah dia cari. Ya, sampai rela beliau jadi budak, dijual, di ini dan itu. Jadi pembantu dan semisalnya. Tapi subhanallah, Allah mudahkan langkah kaki beliau radhiyallahu ta'ala untuk menepatkan hidayah. Dipesankan oleh uskup bahwa tandanya itu nabi tiga. Tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan ada stempel kenabian di belakangnya. Sudah, tiga dah pegang ini. Cari. Ketika dia dengarkan itu namanya Muhammad Rasul, sudah dia datangi. Dia kasih sedekah. Ini sedekah dari saya. Nabi kasih sahabatnya. Kata Salman Al-Farisi, hadhihi wahidah, satu tanda. Besoknya dia datang lagi. Dia bawa apa? Hadiah. Ini hadiah dari saya. Dia tes memang, dia coba ini. Nabi mengatakan, ya dia makan. Nabi kasih sahabatnya, dia makan. Kata Salman Al-Farisi, hadhihi thaniyah, dua. Besoknya Nabi sedang ada di perkuburan. Mengubur sahabat yang meninggal. Sudah berputar di belakangnya. Nabi tahu, oh, ini orang mau lihat buka selendangnya. Nabi buka selendangnya. Ada tanda kenabiannya. Sudah langsung masuk Islam di situ. Tapi Abu Talib di samping Nabi, bahkan membela Nabi ketika berdakwah. Iya. Tapi tidak masuk Islam. Coba itu hidayah. Bagaimana mahalnya itu hidayah. Iya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hidayah, apapun. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan jalannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat yang berikutnya, wa qawlu faman yuridillahu ayyah faman yuridillahu ayyah diyahu yashrah sadru li Islam. Ini ayatnya. Kata penulis, kata syekh rahimahullah ta'ala, ayat selanjutnya yaitu firmannya, siapa yang Allah inginkan untuknya petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kata syekh, ayat ini tadullu ala anna kullam minal hidayah wa dhalal bi khalqillahi azza wa jalla, faman yurid hidayata ay al ilhama tawfiqah yashrah sadrahu lil Islam bi ay yakthifa fi qalbihi nuran fayattasi'a lahu wa yanbasita kama warada fi al hadith, wa man yurid idlalahu wa khidlana yaj'al sadrahu fi ghayatis dayyiq wal haraj fala yang fudu ilaihi nurul iman wa shabbaha dhalika biman yas'adu fis sama. Kata syekh, ayat terakhir ini sebelum ya, kita tutup, kata syekh, ayat terakhir ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa seluruh segala sesuatu berupa hidayah dan kesesatan ini adalah ciptaan Allah, dalam artian ini adalah takdir Allah, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang Allah inginkan baginya petunjuk, maksudnya ilham, petunjuk. Ingat faedahnya ya, bahwa hidayah ada dua. Hidayah berupa petunjuk, taufik, dan ilham. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah bermakna al-irsyad wal-bayan, penjelas. Ingat. Makanya ini jangan bingung membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, innaka latahdi ila wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kamu wahai Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ada ayat yang lain yang menyebutkan, wa innaka latahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya, dia baca dua ayat ini bingung dia. Kenapa ayat pertama ditetapkan Nabi memberikan hidayah, yang kedua Nabi dinafikan, Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Jawabannya, kamu yang bingung. Hidayah yang pertama yang ditetapkan untuk Nabi, ini hidayah bermakna irsyad, menjelaskan. Ini bukan khusus untuk Nabi saja, kita juga bisa memberikan hidayah. Yaitu apa? Kita tunjukkan keluarga, kita tunjukkan teman kita jalan yang lurus. Ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah. Ya. Makanya Al-Quran dikatakan, pemberi hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwab. Al-Qur'an ini memberikan hidayah. Maksudnya apa? Menunjukkan jalan. Nah, makanya ulama memberi hidayah. Ya, maksudnya memberikan jalan, petunjuk. Penjelasan. Paham ya? Ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Adapun yang dinafikan, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ini hidayah bermana ini dia. Hidayah bermana taufik. Nah, ini yang kita katakan sering, enggak bisa. Ya, hidayah di tangan Allah. Nah, ini dia. Hidayah taufik. Siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, hidayah berupa taufik, maka Allah akan luaskan dadanya, lapangkan dadanya, hatinya menerima Islam. Yashrah sadruhu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Bagaimana caranya? Kata Syekh, bi ayyak lifa fi qalbihi nuran, Allah lemparkan, Allah letakkan ke dalam hatinya cahaya. Fayattasi'alahu, maka hatinya pun lapang menerima hidayah. Ya. Bagaimana penyihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun ikut bersama Fir'aun dari tukang sihir. Satu saja ayat yang dilihat. Tongkatnya Musa alaihissalam jadi ular betulan. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, Fir'aun katakan, ya, lawan dia. Dia suruh penyihirnya melawan Musa alaihissalam. Sudah bertemu. Kata Musa, kata penyihirnya, ya, siapa yang lempar tongkatnya? Kami atau kamu? Kata Nabi Musa, lempar kalian dulu. Ya. Bal'alku, lemparkan. Ya. Tatkala mereka lemparkan tongkatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Ditakhil saja. Maksudnya apa takhil? Hayalan, tipuan mata. Di matanya tukang sihir, Firaun, tongkatnya itu masih tongkat diam. Tapi di matanya orang lain, Nabi Musa alaihissalam dan orang lain melihatnya itu ular. Padahal tipuan mata. Kata Allah, yukhayyalu takhil, hayalan. Ah, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, betul-betul jadi ular. Ya. Kata Allah, fa'idha hiya thu'banum mubin. Tiba-tiba ular, tongkat Nabi Musa AS menjadi ular yang cepat larinya. Apa kata tukang sihirnya? Dia lihat, wah ini tidak seperti kita ini. Ini asli. Ular asli. Langsung dia beriman. Ya. Dia mengatakan, amanna birabbina liyakfirna khotoyana. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Tapi Firaun 7 ayat dikasih lihat. Ular, tongkat Nabi Musa alaihi salam, kemudian kodok, darah, ya, kutu dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-Isra Allah katakan walaqad atainaka sab'a, kami telah memperlihatkan kepadamu, ya, sab'a ayat, tis'a ayat, 9 ayat. Ya. Dalam surah Al-A'raf ditafsirkan 9 ayat itu. Tongkat, ya, kemudian kutu, ular, kodok, ya, maksudnya tongkat jadi ular ya, kemudian kodok, bahkan orang-orang Israiliyat mengisahkan kisah dari kisah Fir'aun ini, apakah betul atau tidak, wallahu alam, ini kisah Israiliyat, ada yang mengatakan, disebutkan dalam buku-buku sejarah, sampai Fir'aun itu kalau buka piring, buka semua kodok, kodok isinya, buka kodok, kemudian keluar darah banyak. Kutu, misalnya. Banyak ayat-ayat, 9 ayat. Tidak mau juga iman. Ya. Tapi tukang sihirnya, Masya Allah, perhatikan satu ayat. Bahkan Fir'aun mengancam untuk disalib. Kata Fir'aun, amantum lahu qobalan adhana lakum. Kamu beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun sebelum saya izinkan kamu. La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian di batas-batas kurma. Apa kata mereka? Ya. Faqbima innama antaqab. Silahkan, hukum kami. Kamu wahai Fir'aun hanya bisa menghukum kami di dunia saja. Di akhirat kamu tidak bisa. Coba, kuat imannya walaupun mati. Ya. Imannya ketika beriman bukan iman yang kecil, langsung besar keimanannya. Ya. Tidak takut dengan ancaman Fir'aun, maka mereka disalib. Tukang sihirnya yang disalib. Ya. Ini seperti ini contohnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan. Ya. Hati seorang hamba untuk menerima hidayah. Kata penulis, kama warada fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis. Iya. Wa may yurid idlalahu, dan siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, wa ikhdlanah, dan Allah inginkan untuk dia dihinakan, maka Allah jadikan dadanya berada pada puncak kesempitan. Dayyik, susah, wal haraj. Iya. Sulit. Fala yang kudu ilaihi nurul iman, Allah tidak melemparkan, tidak memberikan kepadanya cahaya keimanan. Wa syabbaha dzalik, dan Allah menyerupakan hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, Allah serupakan dengan mirip dengan orang yang ingin manjat ke atas langit, tidak mampu. Sulit. Ini beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala tentang pembahasan tentang iradah, sifat al-iradah. Dan sudah kita sebutkan perbedaannya dengan masyiah, iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya, Ahlus Sunnah membagi dua sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa iradah terbagi dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Baik. Setelahnya Syekhul Islam Nimti menyebutkan beberapa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ustaz tadi tahu sebab diluruskan itu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idhas sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardhu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha ittasaq latarkabun طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله سمع الله لمن حمده. Rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.